Mitra bisnis, pengusaha makanan menolak peraturan pemerintah yang mewajibkan produsen makanan olahan dan restoran cepat saji untuk mencantumkan kadar gula, garam, dan lemak pada setiap bungkus makanannya. Juga peringatan kesehatan seperti warning pada bungkus rokok bahwa mengkonsumsi di atas kadar tertentu berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan jantung. Aturan ini sulit diimplementasikan mengingat banyaknya makanan olahan yang diproduksi oleh home industry. Juga pemerintah tidak bisa memukul rata semua makanan untuk dilabelkan, sehingga hanya menakut-nakuti konsumen. Ada komentar bahwa pemerintah tidak mendorong, tapi malah menghambat dunia kewirausahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe. Pak Juan, apa komentar Anda soal aturan ini? Menurut saya ya, kalau peraturan udah saatnya lah Indonesia punya aturan di industri makanan. Saya sependapat, hanya konteksnya kenapa hanya mengenai garam, gula, dan lemak, kenapa hanya tiga? Itu yang menjadi persoalan. Mesti dicantumkan semuanya. Nah, itu baru fair. Nah, kalau kita harus mencantumkan, ada resiko. Resiko di pengusaha kecil itu adalah apa? Bahwa mereka harus melakukan pemeriksaan setiap produk yang dia buat. Sebenarnya mereka sudah lakukan dengan baik. Hanya kalau mereka periksa, mereka dibebankan ongkos. Tugas pemerintah menyediakan laboratorium untuk membantu industri-industri pengolahan tersebut. Sehingga ketepatan dari kebijakan ini lebih bagus dan bisa diterima oleh pelaku usaha. Nah, ini yang kita harapkan kebijakan ini bisa berjalan. Yang penting di Republik ini adalah penetapan kesehatan. Kalau konsumennya sehat, otomatis bangsa ini tambah sehat. Nah, itu kalau kita tanggung-tanggung menetapkan kebijakan, malah nanti tertunda lagi dan sampai kapan kita akan kembali. Seperti apa dampak yang dialami oleh pelaku industri nih, Pak, dengan adanya aturan ini? Pelaku industri, otomatis hal-hal begini menyebabkan biaya jadi naik. Otomatis setiap produk yang kita daftar harus diperiksa. Harus diperiksa oleh Badan POM, kemudian harus melaporkan hasil komposisi kimianya di dalam, komposisi kandungannya, dan itu harus di produk tersebut. Nah, itu memakan waktu. Sedangnya kita daftarkan saja di Badan POM, sekarang ini 6 bulan minimum. Ada yang lebih dari setahun, ada yang bisa 2 bulan, ada yang bisa 3 bulan, tetapi hanya produk-produk tertentu. Ini yang menjadi masalah. Nah, sudah siap belum infrastrukturnya? Kalau belum siap infrastrukturnya itu susah. Akhirnya kita cuma jadi simbol aja bahwa harus dicantumkan. Semua nyantumin, isinya benar apa enggak masalah lagi gitu. Justru menurut saya sih ini satu terobosan bagus dari Menteri Kesehatan. Dan ini memang sudah seharusnya dari dulu. Supaya kita jelas mengeluarkan sebuah produk, siapa saja boleh masuk di industri makanan. Jadi kalau kita buat sebuah produk, kita tahu kita mau kelebihannya di mana. Orang sekarang mau kasih kualitas yang terbaik pun jadi nggak ada gunanya. Kalau keluar produknya sama, kontennya nggak jelas. Itu jadi sulit. Akhirnya orang lebih senang yang mampu ini beli produk-produk dari luar negeri. Yang kontennya jelas. Kalau di tingkat pasar tradisional, orang nggak pusing. Yang penting dia bisa makan. Tapi paket kita besok-besok income-nya tuh makin tinggi. Daya belinya makin tinggi. Udah saatnya dari sekarang kita tetapkan itu. Dan itu bukan berarti nggak ngedukung. Pemerintah menciptakan laboratorium itu ditentuin. Untuk produk-produk yang dites ini, biayanya lebih murah. Yang lain-lainnya silakan lebih mahal. Tapi khusus pengetesan produk-produk makanan labelisasi harus ditetapkan harganya oleh pemerintah. Okay. Itu baru fair. Semua itu kita mengacu kepada standar yang adanya di kodeks. Kodeks itu adalah yang menentukan komposisi kandungan dalam semua makanan yang layak dikonsumsi. Kodeks ini dasarnya sudah dipahami oleh semua industri makanan yang skalanya industri. Nah, skala rumah tangga itu otomatis perizinannya pun harus dirubah. Sehingga lebih mempermudah bagi mereka yang mau masuk ke industri makanan dalam tingkatan yang lebih baik. Selama ini kan digampangin lewat izin industri rumah tangga, daftar. Kenapa pakai industri rumah tangga? Karena ngurus ke Badan POM lama. Nah, Badan POM-nya dibenerin, digedein fasilitasnya. Sehingga dia bisa menampung kebutuhan semua produk makanan nasional. Di situ baru kita bisa bersaing dengan cara mencantumkan produk-produk kita. Kalau nggak bisa. Produk kita nggak pernah bisa ke luar negeri. Nggak bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang merasa mempunyai daya pilih lebih tinggi. Itu maksud saya. Pemerintah memberikan jangka waktu 3 tahun, Pak, untuk pelaku industri menerapkan aturan ini. Menurut Anda, apakah waktu yang diberikan ini sudah ideal? Menurut saya 3 tahun memang cukup. Tapi dalam 3 tahun itu kita juga harus fair, pemerintah juga ngebenahin lembaga-lembaga yang terkait, yang menyangkut perizinan, yang menyangkut masalah makanan. Nah, ini PR-nya tidak hanya di pengusaha, PR yang terbesar itu di pemerintah. Jangan sampai kita ngantri karena aturan baru ini langsung terdaftar 1 juta jenis makanan. Siapa yang bisa ngeladenin? Nggak mungkin. Nah, itu pekerjaan besar. Pekerjaan besar, investasinya besar. Tapi hasilnya pun akan menjadi besar kalau ini benar dijalankan dengan baik. 3 tahun, saya kalau bicara sebentar lagi pemilu, presiden baru, menterinya nanti ganti, masalahnya baru lagi. Kalau itu menjadi kepastian, nah kita bisa jadikan itu sebagai peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang. Undang-undangnya jelas, di situ dicantumkan setiap produk kontennya harus apa, itu ada jelas. Nah, ini tinggal masalah aplikasinya adanya di pemerintah, bukan lagi di swasta atau di pengusaha. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoy. Saya, Mandariska.